Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله من باب تحريم العقوق وقطعة الرحم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-kaba'iru al-ishraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsa wal yaminul ghamus. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-kaba'iru, dosa besar adalah al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, meminta, bertawakal, berharap, takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyirikan. Al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah meyakini bahwasanya selain Allah itu juga mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meminta kepada selain Allah dari orang-orang yang telah meninggal, dari kalangan orang-orang soleh, meminta perlindungan, meminta rezeki dan yang lainnya, berarti dia telah menyamakan kedudukan selain Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyamaan ini berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hak ubudiyah Allah subhanahu wa ta'ala, hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka terhadap orang tua, menyakiti hati orang tua dengan ucapannya, perbuatannya, berkata kasar kepada kedua orang tua, memaki atau merendahkan orang tua. 6. Menganggap orang tuanya itu setara dengan dia. Cara bicaranya bukan lagi dari anak dengan seorang ayah atau seorang ibu. Tapi cara dia berbicara sebagaimana seorang teman. Tidak ada penghormatan kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Ya. 6. Merekalah orang tua kita yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kasih sayangnya, perhatiannya, hartanya diberikan kepada kita untuk kebaikan diri-diri kita. Tidak ada yang bisa kita balas kebaikan mereka kecuali kita berbakti kepadanya, berkata lembut kepadanya, menghormatinya, taat kepadanya, melayaninya. Ya. 6. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Apalagi kalau dia sudah berani menggunakan tangannya, menggunakan kakinya untuk menyakiti kedua orang tuanya. Banyak terjadi seorang anak bertengkar dengan kedua orang tuanya. Iya. Naam. Sehingga ya, terjadinya perkelahian antara anak dan kedua orang tuanya. Bahkan ada yang menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya. Ini ya, adalah durhaka kepada kedua orang tua. 6. Wa qatlun nafsa, membunuh jiwa, termasuk dosa besar. Ya, nyawa merupakan ya, sesuatu yang sangat berharga. Ya, tidak boleh dia tumpahkan darah seorang muslim tanpa adanya hak yang benar. Tidak boleh dia membunuhnya. Naam. Karena seorang muslim terlindungi dan diharamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, nyawa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, ya. 6. Tidak boleh dia membunuh seorang muslim ya, dengan seenaknya, mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. 6. Ya. Ini termasuk dosa besar. Wal yaminul ghamus. Qala al-Imam An-Nawawi, al-yaminul ghamus allati yahlifuha kadhiban 'amidan sumiyat ghamusan li'annaha taghmisul halifa fil ithmi. Bersumpah ya, yang ghamus, yaitu seorang yang bersumpah dalam keadaan kadhiban 'amidan, dia berdusta dengan sengaja. Ya. Dia bersumpah ya, dengan dusta dan dengan kesengajaan. Ya. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Lalu ketika dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, ya, maka dia pun ingin lari dari perbuatan tersebut dengan sumpah yang dusta. Ya, sumpah yang dusta. 6. Bahkan ada sebagian yang bersumpah dengan nama Allah. Ya. Demi Allah, saya tidak melakukannya padahal dia dusta. Ya, dusta. 6. Kenapa dinamakan ghamus? Li'anna taghmisul halifa fil ithmi. Karena seorang yang bersumpah tersebut, ya, dia berlumuran dengan dosa. Ya. Dia melakukan sumpahnya dengan kedustaan. Tahu itu dusta. Ya. Tahu. Ya. Dia merasa itu dusta. Tapi dengan menyelamatkan dirinya dengan sumpah, ya, agar dia tidak terkena sanksi atau hukuman, maka dia berani untuk bersumpah dengan kedustaan. Maka ini termasuk dosa besar. Ya. Nah, bahwasannya seorang yang berdusta, lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan kedustaannya tersebut. Dan Allah akan tampakkan kebenaran. Ya. Naam. Karena kebenaran tersebut tidak akan bisa disembunyikan. Ya. Begitu pula, kesalahan tidak akan bisa disembunyikan walaupun dia tutup rapat-rapat. Ya. Itu akan terungkap. Ya, dan akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tentang kebusukan dan kedustaan dia. 6. Maka perbuatan berdusta dalam sumpah termasuk dosa besar. Asy-syahid di dalam hadis ini yaitu bahwasannya al-uquq, ya, durhaka kepada kedua orang tua termasuk perkara yang diharamkan. Qala rahimahullah wa anhu ay Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri syatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumu ar-rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu aba ar-rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayh, termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayh? Wahai Rasulullah, apakah ada seorang laki-laki dia akan mencela kedua orang tuanya? Apakah ada? Nah, biasanya anak itu akan membela, menjaga kedua orang tuanya. Ya, siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, dia yang akan maju. Ya. Dia tidak akan terima kedua orang tuanya disakiti oleh orang lain. Ya. Dia akan membela kedua orang tuanya. Tapi kata Nabi SAW, apakah ada seorang laki-laki dia mencela kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Nabi, iya ada. Ya subbu abar rajuli fayasubbu abah. Yaitu dia mencela orang tua laki-laki yang lain, maka dia pun telah mencela ayahnya sendiri. Ketika dia mencela, ya, ayah orang lain, ya, maka sesungguhnya dia telah mencela ayahnya sendiri. Wa subu ummahu wa yasubu ummahu. Dan jika dia mencela ibunya, ya, ibu laki-laki yang lain, maka dia pun sesungguhnya telah mencela ibunya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid. Bin Sa'ad bin Sahmi As-Suhami. As-Sahmi. As-Sahmi. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid, yaitu dengan bentuk tasgir Su'aid, bukan Sa'id. Bin Su'aid bin Sa'ad, ya, bin Sa'ad bin Sahmi As-Sahmiyun, ya, termasuk dari Bani Sahmi. Beliau memiliki kunyah Abu Muhammad radhiyallahu anhuma. Qila Abu Abdurrahman, ya, dikatakan pendapat yang lain bahwasanya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ahadus sabiqin, salah seorang sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Al-mukatsirina minas sahabah, dan beliau pun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ahadul abadilal fuqaha, salah seorang dari abadilah sahabat yang memiliki nama Abdullah, ya, dari kalangan fuqaha-nya para sahabat. Ya, banyak sahabat yang memiliki nama Abdullah, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Dan di sini adalah Abdullah bin Amr. Mata fi dzil hijjah, dan beliau pun wafat pada bulan Zulhijjah. Di Thaif, ya, di negeri Thaif atau daerah Thaif, atas pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang rajih menyatakan beliau wafat di daerah Thaif. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW menyatakan termasuk daripada, ya, dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Iya. Mencela kedua orang tua sendiri itu bisa jadi celaannya itu adalah dengan merendahkan orang tua orang lain, atau melaknat orang tua orang lain. 6. Berarti sama dia telah mencela orang tuanya sendiri. Berarti sama dia telah mencela atau melaknat orang tuanya sendiri. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yashtumur rajul walidayh? Ya. Wahai Rasulullah, apakah ada, bagaimana seseorang akan mencela kedua orang tua sendiri? Melaknat kedua orang tuanya sendiri, bagaimana ada? Ya. 6. Karena inilah perkara yang mustaghrib, perkara yang sangat asing, ya, sangat aneh. Ya. Kemudian perkara yang sangat jauh dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, walaupun, ya, dia kenyang dengan pukulan kedua orang tuanya. Ya. Dia pernah, ya, 6, dipukul oleh kedua orang tuanya, tetapi tetap dia tetap sayang kepada kedua orang tuanya. 6. Ini perkara yang sangat aneh, ya. Perkara yang sangat jauh. 6. Akan terjadi pada seorang anak untuk mencela, melaknat kedua orang tuanya. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memang ada, Ya, seorang mencela kedua orang tuanya sendiri, yaitu dengan dia mencela kedua orang tua orang lain. Nah, maka di sini ya adanya tahdzir, peringatan. Nah, bagi seseorang ya untuk mencela ya kedua orang tua orang lain. Nah. Iya. Maka ya jagalah lisan-lisan kita untuk merendahkan, mencela kedua orang tua orang lain, ya. Walaupun ya kita tidak menyukainya, ya, walaupun ya kita tidak tidak sekata atau sepadan, ya, maka tetap hargai dan hormati orang tua orang lain, ya. Anggaplah mereka adalah orang tua kita sendiri, ya. Nah, hormati dan hargai, ya, mereka, ya, sebagaimana kita menghargai orang tua kita sendiri. Ya. Demikian pula dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fayasubbullaha 'udwan bighairi 'ilmin, 'adwan bighairi 'ilmin." Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Jangan kalian merendahkan, menghina, ya, orang-orang yang dia meminta kepada selain Allah, orang-orang kafir, ya, dicela, ya, tuhan-tuhan mereka, ya, sebagian, ya, dai, ya, dia mencela sesembahan orang-orang kafir, ya, dicela habis-habisan, ya, masa Tuhan, ya, nggak pakai baju misalnya, ya, dan lain sebagainya, dicela. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang, la tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa, meminta, menyeru kepada selain Allah. Kalau kalian mencela mereka seperti itu, fayasubbullaha, maka mereka pun akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau, ya, Allah dicela oleh mereka? Naam. Ya, aduan bighairi ilm, ya, dalam rangka permusuhan tanpa didasar dengan ilmu. Demikian pula, ya, kalau kita tidak mau orang tua kita dicela, maka jangan kita mencela kedua orang tua orang lain. Nah, ini bab yang terkait dengan hukuk, yaitu haramnya kita melakukan, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Taib, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tafadhalu jami'an.